ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi isani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, diberi kesempatan, kesehatan dan waktu luang, diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama di Radio Mutiara Quran ini, yang dalam hal ini kita belajar tentang pendidikan karakter nabawiyah. Sedangkan kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada pendidikan karakter anak usia 10 sampai balig atau fase murahakoh, yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat praktis menemukan bakat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa bakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita setelah kita menunaikan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampak dari buah ibadah tersebut berupa akhlak yang mulia pada diri kita. Sebab bakat ini merupakan jalan untuk menempuh misi hidup seseorang, untuk menempuh amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmurnya. Dia akan bisa memberikan kebermanfaatan yang tinggi, kebermanfaatan yang besar kepada umat ini apabila seseorang beramal sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Tentang bakat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau rahimahullah mengatakan, wa mimma yambahi ayyatamida halasobi, hendaknya orang tua itu memperhatikan keadaan anaknya. Wa ma huwa musta'itun lahu minal a'mal, hendaknya orang tua mengetahui bakat apa yang dimiliki anaknya. Wa muhayya'un lahu minha, dan hendaklah orang tua mengetahui potensi apa yang terpendam pada diri anaknya. Fa ya'lamu annahu makhluqun lah, maka dengan itu orang tua akan mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yahmilu ala ghairihi ma kana ma'dunan fihi syar'an, maka hendaknya orang tua tidak membebani anaknya selain bakatnya itu, selama bakat tersebut diperbolehkan oleh syariat. Ini pesan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bakat yang hendaknya diketahui oleh orang tua dari anak. Sebab dengan mengetahui bakat anak, maka hendaknya orang tua mengetahui untuk bidang itulah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anaknya. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lah, apabila anak itu diberi beban, dipaksa untuk menyukai atau belajar bidang yang bukan bakatnya, lam yuflih fihi, maka anak tersebut tidak akan berhasil pada bidang yang dipaksakan tersebut. Wa fatahu ma huwa mayyaun lah, dan luputlah dari anak tersebut apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Ini wasiat dari Ibnu Qayyim rahimahullah kepada para orang tua agar memperhatikan bakat anak, sebab Kalau kita memaksakan sesuatu yang bukan bakat anak, maka anak tidak akan berhasil di bidang itu, dan akhirnya bakat aslinya atau potensi yang sebenarnya itu akan luput darinya. Ini yang perlu kita perhatikan tentang bakat. Terus kemudian, apa sebenarnya makna bakat itu? Sampai saat ini tentang bakat ini masih misteri, sehingga banyak orang yang tidak mengenal bakat pada dirinya, tidak mengenal bakat pada anaknya, pada anak didiknya. Bahkan definisi bakat itu pun sendiri masih banyak perbedaan pendapat dari para praktisi tentang bakat ini. Tentang bakat ini kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kullu ya'malu 'ala syakilatih fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan berbuat, akan beramal atau bekerja sesuai bawaannya, sesuai dengan pembawaannya. Maka Rob kalianlah yang lebih mengetahui siapakah yang lebih benar jalannya. Di sini disebutkan kulun ya'malu 'ala sakilatihi. Setiap orang itu akan bekerja pada sakilahnya. Tentang makna sakilah ini disebutkan banyak tafsir, maknanya berbeda-beda, namun setelah disimpulkan dari berbagai makna tersebut, sebenarnya maknanya adalah sama. Seperti dikatakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan syakilatihi maknanya adalah ala nahiyatih, yaitu menurut keahliannya masing-masing. Kemudian Mujahid mengatakan ala khiddatihi wa tabi'atihi. Mujahid mengatakan menurut keadaannya dan sifat bawaannya masing-masing. Terus kemudian Mujahid juga menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi maknanya juga tabi'atih, yaitu atas tabiatnya atau sifat bawaannya masing-masing. Mukotir mengatakan jibillatih. Jibillah itu adalah sifat bawaan. Al-Farah mengatakan ala tarikatihi wa madhabihi alladhi jubila alaih. Al-Farah mengatakan menurut jalan dan cara yang telah Allah tetapkan padanya. Dan masih banyak makna-makna lain tentang syakilah ini. Kemudian ada orang yang menyimpulkan syakilah itu adalah skill. Jadi sakilah itu ada yang mengartikan skill, jadi keahlian. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bakat. Namun demikian, kalau kita ambil dari perbedaan pendapat tersebut, pada dasarnya bahwa sakilah itu adalah sifat pembawaan. Jadi bisa kita katakan setiap orang itu akan berbuat beramal sesuai dengan sifat pembawaan. Nah, maka inilah yang kita ambil sebagai definisi bakat. Ya. Jadi maka kita bisa mengatakan bahwa bakat itu adalah sifat, sifat pembawaan seseorang, ya. Karena bakat ini digunakan untuk kinerja, maka sifat bawaannya adalah sifat bawaan yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, inilah makna bakat yang kita ambil, yang mana kita mengambil sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 84, bahwa artinya bakat adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas atau sifat yang produktif. Ini bisa kita ambil contoh, misal sifat ini sabar, contoh seseorang memiliki sifat sabar. Sabar itu bukan masuk bakat, tapi sabar itu masuk kepada akhlak. Karena apa? Karena sabar itu harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi kalau bakat ini sifatnya adalah unik dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Sebagaimana ya tadi, kul kulun Kul kulu ya'malu ala sakilatih. Setiap orang itu akan beramal sesuai dengan bakat pembawaannya masing-masing. Jadi unik. Terus lagi ada sifat tawakal. Itu adalah bukan bakat. Itu adalah akhlak. Ya, masuk dalam karakter moral. Nah, sedangkan bakat adalah yang terkait dengan produktivitas. Contoh-contoh bakat antara lain yaitu orang yang teliti sebagai contoh. Orang yang teliti, yang telitinya di sini adalah merupakan sakilahnya, maka termasuk orang yang jeli sekali. Terus kemudian ada lagi orang yang suka mengumpulkan, itu adalah bakat. Kemudian ada orang yang suka menganalisa, itu adalah bakat. Yang mana sifat-sifat tadi itu dapat dimanfaatkan untuk produktivitas, yaitu untuk kinerja, untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Ini mana bakat ya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa bakatnya apa dokter. Dokter itu bukan bakat, itu adalah bidang atau peran dari sifat-sifat bakat tersebut. Bakatnya apa teknisi. Teknisi itu bukan bakat. Teknisi itu adalah bidang atau profesi atau peran dari beberapa bakat. Ini. Nah, ini perlu kita garis bawahi tentang makna dari bakat. Nah, sehingga karena bakat itu sifat, maka bakat itu terpendam pada diri seseorang. Maka sering kita dengar istilah bakat terpendam, itu benar. Karena bakat itu terkait dengan sifat, dan sifat itu terpendam. Ya, sifat itu terpendam. Nah, sifat orang itu mulai kelihatan, mulai tampak, mulai ketahuan, itu apabila orang itu beraktivitas dengan sifat tersebut. Ya. Contoh misal, seseorang senang mengumpulkan sesuatu, itu sifat. Senang mengumpulkan sesuatu. Kalau orang itu tidak beraktivitas, kita nggak tahu. Karena itu sifat terpendam pada diri seseorang. Tapi kalau dia sudah beraktivitas karena kesenangannya itu, akhirnya kelihatan. Dia banyak mengumpulkan barang, mengumpulkan hafalan, dan mengumpulkan yang lain. Akhirnya baru kelihatan bahwa dia memiliki bakat, salah satunya adalah senang mengumpulkan sesuatu. Jadi intinya, bakat itu yang dalam hal ini maknanya adalah sifat, ya, dapat digali pada diri seseorang yaitu dengan beraktivitas. Ini dengan beraktivitas. Kalau seseorang itu kurang ragam aktivitasnya, atau termasuk anak yang aktivitasnya itu monoton, tidak beragam, maka orang tua akan kesulitan untuk menggali bakatnya. Karena bakat itu digali dengan beraktivitas. Ini. Tapi kalau orang terlalu aktif sekali, semuanya dicoba dan merasa bisa, nanti juga akan kesulitan orang tua itu menemukan bakat anaknya apa, karena semuanya bisa. Ya, karena semuanya bisa. Maka yang lebih bijak bagi orang tua untuk menggali bakat anak-anaknya adalah perbanyaklah ragam aktivitas pada anak, sehingga kita akan mengetahui mana yang dia suka dan mana yang dia tidak suka. Ini akan kelihatan mana yang merupakan bakat dan mana yang tidak merupakan bakat. Terkait dengan sifat atau bakat ini ya, itu nanti akan digali dengan aktivitas. Setelah bakat tadi digali, diasah dengan aktivitas, maka akan menjadi tajam. Setelah menjadi tajam, maka bisa digunakan untuk berperan atau dalam berprofesi ini, atau dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, ini ada seseorang memiliki 5 bakat yang dalam ini adalah terkait dengan sifat. Ada seorang yang memiliki bakat senang menganalisa, ya, analitis ini. Kemudian dia di samping itu juga memiliki bakat senang memperbaiki, ya, yaitu pemulih. Ya, orang yang senang memperbaiki sesuatu, enggak nyaman apabila melihat ada sesuatu yang rusak atau sakit. Kemudian bakat yang lain dimiliki yang ketiga adalah teliti. Orang tersebut itu teliti sekali. Kemudian bakat yang keempat yang dimiliki orang tersebut adalah pedulian orangnya itu. Ya. Orangnya itu empatinya tinggi. Kemudian dia memiliki bakat yang lain juga, yaitu bakat yang kelima senang melayani orang. Nah, kelima bakat itu sebenarnya berada dalam diri seseorang karena itu sifat. Nah, sifat itu akan tampak apabila orang itu melakukan aktivitas. Contoh, senang menganalisa, maka dia akan bisa dan akan sering juga akan suka melakukan aktivitas meneliti. Senang memperbaiki, maka aktivitas dia adalah nanti dia akan sering-sering memperbaiki sesuatu. Ya, bakat teliti nanti aktivitasnya yaitu orang tersebut dalam berperilaku itu hati-hati sekali, ini kelihatan. Kemudian bakat peduli itu nanti akan berupa aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dengan banyak merasakan perasaan orang lain, senang mendengarkan orang lain. Kemudian bakat senang melayani orang, ya, ini maka orang tersebut dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya itu adalah dia termasuk orang yang senang sekali melakukan aktivitas melayani. Nah akhirnya dengan aktivitas meneliti, memperbaiki, berhati-hati, merasakan dan melayani, diharapkan bakat tersebut menjadi tajam, ya, karena diasah. Nah setelah menjadi tajam, kemudian kelima bakat tersebut dikombinasikan untuk menjadi sebuah peran. Kira-kira dengan bakat-bakat tadi, itu peran yang cocok itu apa untuk orang yang memiliki bakat ini? Sebagai contoh adalah seorang dokter. Kita perhatikan dengan lima bakat tadi, seorang dokter itu apabila ada pasien datang, dia pasti akan peduli pada orang tersebut. Dia akan bertanya kepada pasiennya mana yang sakit dengan penuh perasaan, penuh kepedulian, empati yang tinggi. Kemudian melayani kepada pasiennya tersebut, mungkin mempersilahkan duduk, kemudian mengambilkannya minum sehingga pasien itu tenang untuk menunggu giliran. Setelah itu kemudian setiba waktu untuk diperiksa, dokter itu akan memeriksa atau menganalisa. Karena sifatnya tadi senang menganalisa, dia meneliti. Meneliti, memeriksa si pasien tersebut kira-kira yang sakit apa. Nah, dengan teliti itu adalah sifat bakatnya. Nah, setelah menemukan bakat tadi, setelah memeriksa pasiennya tadi dengan teliti, maka dokter akan menemukan. Sebagai contoh misal, ternyata di sini penyakitnya adalah karena asam lambung sebagai contoh. Maka karena sifat memperbaikinya tadi, senang memperbaiki, dia akan segera memberikan obat kepada pasien tersebut. Ya, obat yang cocok dengan penyakitnya. Ini contoh lima bakat tadi diterapkan pada seorang dokter, akan menjadi dokter yang ideal. Terus bidang lain yang sesuai dengan bakat tadi selain dokter itu adalah teknisi. Sebagai contoh yang sangat mudah, dengan lima sifat tadi, mungkin seseorang tadi nggak bisa menjadi dokter, tapi dia menjadi seorang teknisi. Teknisi sepeda motor. Ketika ada orang datang ke bengkelnya dengan membawa motor yang mogok, si orang tadi menuntun motornya dengan berkeringat, maka dengan sifat pedulinya tadi, sang teknisi tadi akan menghampiri orang tersebut, ya, tentu saja mungkin ingin membantu membawakan motornya karena orang yang membawa motor yang mogok tadi mungkin kelelahan. Itu sifat pedulinya. Kemudian sifat senang melayaninya itu mempersilahkan orang yang memperbaiki, yang membawa motor tadi itu untuk duduk sejenak, ya, kemudian mengambilkan minum dan sebagainya sehingga terlayani. Setelah itu si teknisi tadi menganalisa, ini sifat bakatnya tadi senang menganalisa motor. Dianalisa, kemudian diteliti dengan hati-hati sekali karena ada sifat telitinya tadi. Akhirnya sebagai contoh ditemukan, ternyata yang rusak businya. Dan dia memiliki sifat yaitu bakat tadi senang memperbaiki, maka dia akan segera memperbaiki motor tadi. Dia enggak nyaman melihat motor itu rusak, pengennya motor itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, akhirnya segera diganti businya. Maka sekilas kalau kita perhatikan bahwa bakat dokter dan teknisi tadi adalah sama, ya. Yang berbeda adalah bidangnya, perannya atau profesinya yang berbeda, tapi sifat bakatnya adalah sama. Ini dalam kita memaknai bakat. Terus kemudian lima sifat bakat tadi pun juga bisa diterapkan untuk peran seorang konselor atau mungkin seorang ustad yang sering didatangi oleh orang-orang yang memiliki permasalahan, entah permasalahan rumah tangga, masalah psikologisnya dan sebagainya, pokoknya tentang masalah kehidupan. Itu sifat-sifat tadi diperlukan oleh seorang ustadz yang dalam hal ini adalah sebagai konselor juga. Ini jadi antara teknisi, kemudian dokter dan seorang konselor itu ternyata bakatnya adalah sama. Ini hanya perannya yang berbeda. Dan ada yang terkait dengan ilmu keduniaan, dokter dan teknisi, terkait juga dengan keilmu dinia, yaitu konselor. Konselor itu terkait dengan ilmu-ilmu dinia. Ini. Terus selanjutnya contoh yang lain lagi. Ada seorang memiliki sifat bakat, senang menganalisa, senang mengumpulkan sesuatu, teliti, mudah mengenal sifat orang, dan mudah mengingat. Ini semuanya bakat. Kemudian dari lima bakat tersebut, orang sering mengasah, orang itu mengasah dengan beraktivitas, yaitu aktivitasnya meneliti, mengumpulkan sesuatu, berhati-hati, mengenali sifat-sifat orang, dan menghafal, yaitu mudah mengingat itu digunakan untuk menghafal. Maka dengan lima sifat bakat ini, seseorang bisa menggunakan bakatnya untuk peran, yaitu profesi sebagai ahli hadis. Ahli hadis sangat membutuhkan analisa untuk menganalisa hadis ini sahih, ini dhaif, apakah ini maudhu dan sebagainya. Kemudian senang mengumpulkan, itu dia akan senang mengumpulkan hafalan hadis sehingga dia akan hafal banyak hadis. Kemudian teliti sekali ketika menganalisa hadis tadi, dia sangat teliti sekali, ya, sangat teliti sekali dan berhati-hati sekali dalam beraktivitas. Kemudian berikutnya, dia memiliki sifat mudah mengenal sifat orang, maka dia akan mengenali sifat-sifat perawi-perawi atau rijal-rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis, itu orangnya bisa dipercaya atau tidak, maka dia karena sifat ini akan mengetahuinya. Kemudian bakat yang berikutnya adalah mudah mengingat. Maka dengan bakat dia yang mudah mengingat ini digunakan untuk menghafal hadis tersebut, maka dia akan menjadi ahli hadis. Ini kalau peran ini diterapkan di bidang dinia. Bagaimana kalau diterapkan di bidang maharah atau keterampilan? Bisa yaitu digunakan untuk seorang auditor, ya, untuk mengaudit, untuk mengawasi, itu menggunakan sifat-sifat ini. Jadi ini hakikat atau makna dari bakat, bahwa intinya adalah sifat. Sedangkan kayak dokter, teknisi, konselor, ahli hadis, aktivitas ini kita akan menemukan bakat kita dan bakat anak-anak kita. Nabi SAW juga memberikan dorongan semangat kepada umatnya dalam beraktivitas, sebagaimana sabda Nabi SAW, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah kalian, berkemauan keraslah kalian atas hal-hal yang bermanfaat bagi kalian, dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kalian lemah. Ini adalah Nabi SAW memberikan semangat kepada umatnya untuk beraktivitas. Nah, yaitu dengan modal kemauan keras, terkemudian minta tolong kepada Allah, melakukan hal yang bermanfaat, dan dengan kekuatan atau profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil faedah bahwa ada tiga hal yang menjadi tolak ukur kita sehingga kita bisa menemukan bakat kita pada aktivitas kita. Tiga hal tersebut sering disebut dengan istilah arkanul mauhibah atau arkanul mawahib, yaitu rukun bakat. Rukun bakat. Nah, dengan rukun bakat ini, maka aktivitas kita itu, apabila rukun-rukun ini ada, maka itulah bakat. Dan rukun bakat ini disebut dengan istilah rukun bakat 3A. Apa saja rukun bakat 3A ini? Yang pertama yaitu al-khirsu, keinginan yang sangat kuat. Dan ini kita terjemahkan dalam bahasa kita yang sederhana, yaitu suka. Apabila kita melakukan aktivitas, terus kemudian kita menyukainya sampai lupa waktu, maka bisa jadi salah itu adalah salah satu ciri bakat kita. Terus kemudian yaitu al-itqan, yaitu profesional, bisa melakukannya, mudah melakukannya dan hasilnya bagus. Nah, maka bisa kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana adalah bisa. Suka, bisa. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-mufid, yaitu berguna. Sebagaimana tadi disebutkan, mayan fa'uka, apa-apa yang bermanfaat bagi kalian, yang berguna, yang kita artikan kepada bahasa kita yang sederhana, yaitu maknanya berguna. Jadi kalau kita ambil singkatannya dari 3A itu, yaitu suka, bisa, dan berguna. Dan ini adalah bakat kita. Maka apabila kita dalam bekerja saat ini, lalu kemudian kita suka dalam bekerja ini, kemudian kita bisa melakukannya dengan mudah dan hasilnya bagus, bahkan gajinya besar, terus kemudian hasil dari kinerja kita ini berguna baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat, maka yang kita lakukan ini adalah bakat. Demikian juga apabila anak kita sedang bermain, permainan apapun yang dibolehkan oleh syariat, ternyata dalam permainan tadi ada 3 rukun pada aktivitas anak kita. Anak kita suka melakukan permainan tadi, anak kita bisa, dan permainan tadi ternyata ada gunanya. Maka yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi tersebut itu adalah bakat. Inilah 3 rukun sebagai pengukur aktivitas kita termasuk bakat atau tidak. Kalau 3-3-nya ada, itulah bakat dan itulah kemewahan dunia. Apabila kita bekerja di situ suka, kemudian bisa, ya, dalam hal ini adalah mudah dan hasilnya bagus, bayarannya gajinya besar atau bermanfaat besar bagi umat dan berguna, maka insya Allah Ta'ala kalau orang memiliki 3 rukun ini pada kinerjanya, apabila dia libur bersedih, tapi apabila dia itu masuk kerja, dia itu akan bersemangat karena dia menyukainya. Ini. Nah, ini kalau 3-3-nya ada. Namun kadangkala aktivitas yang kita lakukan itu hanya ada 2 saja. Contoh, ketika kita bekerja, anak-anak kita beraktivitas atau bermain, mereka enggak suka dan kita juga enggak suka dengan pekerjaan kita. Terus kemudian kita bisa, ya, bisa dan ada gunanya, tapi kita enggak suka, ya, dengan pekerjaan kita. Anak-anak kita juga mungkin karena setengah dipaksa, ya, akhirnya dia bisa, ya, dan yang dia pelajari itu ada gunanya, ya, bisa dan berguna tapi enggak suka. Ini bukan bakat karena pas salah satu rukun tidak ada, ya, karena salah satu rukun enggak ada, ya, berarti bukan bakat dan itu enggak sah bakatnya. Ya, maksudnya kalau kita bicara masalah rukun, nah, jadi kalau hanya bisa dan berguna tanpa suka, ya tidak suka, itu bukan bakat, namanya adalah kompeten. Ya, kompeten atau terampil atau hebat. Padahal di kurikulum pendidikan anak-anak kita itu, di dalamnya itu kompetensi, kompetensi, kompetensi. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pendidik kadang enggak peduli anak itu suka atau tidak. Pokoknya dipelajari, ya, dipahami, kemudian nanti diuji bisa. Itu kompeten kalau anak tidak suka. Tapi kalau anak menyukai, maka bisa jadi bakat bagi anak-anak kita. Ini. Terus kemudian, apabila suka dan bisa saja, tapi enggak ada gunanya, ya tidak berguna, ini juga bukan bakat, karena salah satu rukun, yaitu bergunanya, enggak ada. Karena apa berguna di sini, ukurannya adalah syariat. Maka hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya, itu berarti tidak berguna, dan itu bukan bakat. Nah, jadi tidak ada bakat yang melanggar syariat. Semua bakat itu sesuai syariat karena ada rukun ketiga yaitu berguna tadi. Ini. Nah, bagaimana kalau orang itu hanya suka dan bisa saja tapi enggak berguna? Contoh misal, ya. Ada anak-anak kita itu sukanya ngerumpi, ya, nongkrong di tepi jalan. Dia suka dan dia bisa sampai berjam-jam. Bahkan mungkin seharian penuh di sana itu bisa. Tapi apakah ada gunanya? Itu enggak ada gunanya. Maka itu bukan bakat. Itu adalah masuk dalam kategori hobi. Jadi kalau hanya suka dan bisa saja itu namanya hobi. Hobi tidak perlu dikembangkan, yang dikembangkan adalah bakat. Ini. Contoh lagi mancing. Ya, seseorang sukanya mancing. seharian penuh berangkat dari subuh sampai pulang-pulang menjelang maghrib, bahkan setelah maghrib atau kadang setelah isya. Dia menikmati sekali ketika mancing di tengah laut pakai perahu, ya, yang berjam-jam, ya, bahkan kerepotan sholatnya sampai sholatnya dijamak. Tapi kalau pulang mungkin hanya membawa beberapa ikan, ya, mungkin dia berangkat modalnya itu 200 ribu sebagai contoh, ternyata setelah pulang hanya dapat uang mungkin 10 ribu. Ini bukan bakat, ini namanya hobi, karena apa? Enggak ada faedahnya, ya, enggak berguna. Tapi kalau pulang mancing itu dapat ikan banyak, ya, dijual, kemudian bisa untuk mencukupi keluarganya, ini baru namanya bakat. Karena apa? Dia suka melakukan, bisa, dan di situ ada gunanya, ini ada faedahnya, maka ini baru dinamakan bakat. Tapi kalau enggak ada gunanya, itu namanya hobi. Contoh lagi, kadang-kadang ada orang mengatakan, oh, seseorang itu bakatnya berjudi, buktinya bahwa dia itu suka dan selalu menang. Tapi apakah judi itu berguna? Enggak berguna, maka itu bukan bakat, itu hanya hobi dan enggak perlu dikembangkan. Nah, jadi apapun yang tidak berguna menurut syariat agama Islam ini, maka itu bukan bakat. Ini perlu digarisbawahi, karena bakat itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, yaitu namanya adalah syakilah, itu syakilah. Nah, ini karunia dari Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya dan kita gali, karena syakilah itu adalah terpendam dari diri kita, kita gali dengan banyak beraktivitas. Terus yang ini yang terakhir, anak atau orang itu ketika melakukan aktivitas itu hanya suka dan berguna saja, tapi enggak bisa. Ya, pokoknya kalau kadang-kadang ada yang mengatakan yang penting aku suka, dan yang aku suka itu ada manfaatnya, itu pasti bakat saya. Belum tentu. Sebagai contoh misal, ada anak-anak mengatakan demikian, aku ingin jadi seorang dokter, ingin sekali, karena dokter itu sangat berguna sekali bagi orang lain, bermanfaat, tapi aku gak bisa. Nah, ini bukan bakat, karena salah satu rukun yaitu bisanya itu gak ada atau hilang. Maka ini bukan kompeten, juga bukan hobi, juga bukan bakat, tapi namanya adalah hanya sekedar mimpi, mimpi orang tersebut atau anak tersebut. Ini bukan bakat. Bakat itu kalau tiga-tiganya sudah ada atau tampak pada aktivitas. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga rukun yang apabila tiga rukun tadi ada pada setiap aktivitas kita, maka aktivitas kita itu adalah bakat kita. Nah, maka nanti dalam memetakan bakat anak-anak kita, apabila anak kita sudah usia 10 tahun lebih, karena itu sudah penjurusan, maka kita lihat aktivitas pada anak-anak kita, mana yang dia suka, bisa, dan aktivitasnya berguna. Namun kalau untuk anak yang masih di bawah 7 tahun, ya, di mana mereka masih masa-masa penuntasan egosentris, maka yang kita lihat bukan tiga-tiganya, cukup sukanya saja. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun, yang kita lihat pada kegiatan atau aktivitas anak kita untuk menggali bakatnya adalah apa yang dia suka. Kita enggak usah mempertimbangkan dia bisa atau tidak, atau berguna atau tidak. Ini 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 10 tahun ketika mereka tamyiz, ya, ketika mulai banyak penasaran, banyak bertanya, dan suka beraktivitas, maka 7 sampai 10 ini yang kita lihat untuk menggali bakat anak-anak, yaitu apa yang dia suka dan dia bisa, walaupun mungkin belum ada gunanya, ya, mungkin dalam membuat mainan dan sebagainya, walaupun gak berguna bagi orang lain, tapi mungkin minimal berguna bagi dirinya sendiri. Jadi suka dan bisa yang kita lihat untuk usia 7-10. Setelah 10 tahun, ya, sampai balik, ya, bahkan sampai seterusnya, sampai dewasa sekalipun, itu tiga-tiganya kita perhatikan, yaitu mana aktivitas yang suka, bisa, dan berguna yang dilakukan oleh orang tersebut, maka itulah bakatnya. Nah, masalah nama bakat itu apa saja, itu relatif, ya, itu relatif. Tugas orang tua adalah mengasah sifat bakat anak yang terpendam tadi, mengasah. Cara mengasahnya, perbanyak ragam aktivitasnya, nanti akan ketahuan mana yang dia suka, mana yang tidak, mana yang dia bisa, mana yang dia tidak, mana aktivitas yang berguna, mana yang tidak, akan kelihatan. Nah, nanti setelah ketemu itu diasah, ya, maka nanti dikombinasikan, maka jadilah sebuah profesi. Kita jangan tergesa-gesa anak kita yang masih kecil langsung diarahkan ke profesi. Tapi tugas kita adalah bukan membangun profesinya, tapi menumbuhkan bakatnya. Masalah profesinya, kalau bakat ini sudah diasah menjadi tajam, insya Allah nanti anak mungkin bisa jadi akan membuat profesi sendiri ya ke depan, ya. Bukan hanya tergantung peluang yang sekarang ada, tapi bisa jadi anak-anak kita dengan kemampuan bakatnya ini, dia akan menjadi pencipta peluang. Ini pencipta peluang. Nah, makanya dengan adanya internet ya, saat ini pekerjaan itu sudah banyak yang hilang dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Maka seandainya anak kita sekarang ini masih kelas 4 SD atau 5 SD, kita jangan tergesa-gesa langsung ke profesi, tapi kita gali sifat bakatnya tadi sampai kuat profesinya, biar kelak anak setelah mereka dewasa akan memilih sendiri. Karena apa? Karena sifat bakatnya sudah dikuatkan, sudah diasah. Padahal profesi yang sekarang ada, dulu gak ada, itu banyak. Kemudian profesi yang dulu ada, sekarang gak ada juga banyak. Bisa jadi ke depan, 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, itu ada profesi-profesi yang sekarang gak ada. Nanti akan muncul profesi-profesi yang akan dibuat oleh anak-anak kita kelak. Dan akan ada banyak juga yang profesi sekarang ada, nanti pada saat anak-anak kita sudah berperan, hilang semua. Hilang semuanya, karena apa? Berkembangnya teknologi ya, yang terkait dengan masalah internet ini, terutama dalam hal ini adalah gadget. Nah, inilah rukun bakat yang merupakan tip praktis atau kiat praktis untuk menemukan bakat. Dengan ini insya Allah kita bisa meraba-raba sebenarnya apa bakat saya, walaupun mungkin tidak tahu nama istilah-istilah bakat. Yang penting asah dan asah, maka nanti ketika waktunya memilih profesi, setelah diasah insya Allah akan dengan mudah untuk bukan hanya mencari pekerjaan, tapi yang diharapkan adalah menciptakan pekerjaan. Ini yang diharapkan. Bukan mencari peluang atau berebut peluang, tetapi menciptakan peluang-peluang baru. Ini yang kita harapkan ya. Selama ini karena anak-anak kita jarang yang digali bakatnya, sehingga mereka gak tahu apa sebenarnya potensi minimalnya, maksimalnya, sehingga mereka bingung. Yang dipikir selalu ingin cari kerja. Mereka tidak berpikir bagaimana aku bisa menciptakan pekerjaan. Ketika pikiran itu muncul, dia bingung karena apa? Apa bakatku? Di bidang apa nanti saya akan menciptakan pekerjaan ini? Bingung. Maka dengan tiga rukun ini, insya Allah Ta'ala kita bisa meraba-raba dan insya Allah bisa membantu mengarahkan apa sebenarnya bakat anak-anak kita dan termasuk juga bakat kita sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materi yang di kesempatan malam hari ini terkait pembahasan kita mengenai kiat praktis menemukan bakat. Dan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, kini saatnya kita akan bertanya jawab pada Al Ustaz. Dan bagi Anda silakan kirimkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang ke nomor 0853-9903-0417 ataupun melalui live chat di channel YouTube Mutiara Quran Semarang. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari seorang penanya yang dari jauh, dari Jawa Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Beliau seorang ibu Ustaz, mempunyai 3 orang anak, yaitu usia 17, 13, dan 6 tahun. Dari beberapa kajian yang ibu tersebut dengarkan, disampaikan bahwa idealnya pendidikan anak berjalan dalam suasana keluarga yang harmonis. Ayah dan ibu memiliki sevisi dan semisi. Namun apabila kondisi ideal tersebut belum terwujud karena bertahun-tahun ayah tidak ambil pusing kemana arah pendidikan anaknya. Pertanyaannya Ustaz, apakah kondisi tersebut merupakan penghalang untuk menjalankan home education Ustaz, terkhusus untuk putrinya yang usia 6 tahun? Yang kedua, apakah ibu tersebut perlu untuk istikharah Ustaz untuk memulai home education, karena seorang ibu mendidik adalah hukumnya wajib? Silakan Ustaz. Ya. Jadi ini dari ibu yang dari Jawa Timur. Semoga Allah selalu menjaga keluarga ibu, sehingga keluarga ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Allah berkehendak, insya Allah Ta'ala, tidak ada hal yang tidak mungkin. Maka keharmonisan akan segera terwujud pada keluarga tersebut, dan itu akan sangat membantu dalam mendidik anak-anak. Perlu diketahui bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kondisi orang tuanya. Sebab pendidikan itu tidak semuanya hanya sekedar mengajarkan, tapi ada hal-hal yang perlu kita tularkan. Termasuk dalam pendidikan keimanan, pendidikan adab akhlak, tentang akidah. Ini terkait dengan keimanan dan itu tidak diajarkan. Efektifnya pendidikan keimanan itu adalah ditularkan. Ditularkan dengan apa? Dengan keteladanan. Dan keteladanan itu bisa didapatkan oleh seorang anak apabila keluarga, yaitu antara ayah dan ibu, adalah harmonis. Ini biasanya kalau ada sebuah keluarga yang kurang harmonis, pasti ada efek pada pendidikan anak. Entah itu mungkin berupa trauma, entah itu mungkin berupa sosok ayah atau sosok ibu yang kurang pada diri anak sehingga kurang maskulin atau femininitasnya, atau mungkin tidak tumbuh kesadarannya karena adanya luka batin anak. Ini antara penyebabnya karena ketidakharmonisan rumah tangga. Namun demikian, ya, seorang ibu walaupun dia mungkin single parents atau mungkin ayah atau suami tidak peduli dengan pendidikan anak karena merasa bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah. Padahal sebenarnya tidak harus demikian. Maka kalau keadaannya demikian, seolah-olah hanya ibu saja yang ngurusi pendidikan anaknya, bukan berarti kita harus menunggu sampai semuanya sempurna. Maka laksanakan yang ada, walaupun mungkin hanya ibu yang memahami pendidikan. Jangan menunggu semua ada, yaitu sampai kemudian menjadi harmonis, karena butuh waktu panjang, sedangkan mendidik anak itu mendesak sekali, gak bisa ditunda. Dan jangan mengada-ngada, ya. Kita gak usah berbuat macam-macam dan sebagainya. Cukuplah petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang kita jadikan pegangan. Nah, akhirnya apapun kondisi orang tua, antara suami istri tidak harmonis, tetap pendidikan itu harus dilakukan semampunya, walaupun tidak ideal, karena mendidik itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pertanggungjawaban antara ayah dan ibu terhadap pendidikan anaknya itu adalah sendiri-sendiri, ya, bukan berdua dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya, bukan satu-satu nanti. Nah, kalau sudah terkait dengan seperti ini, kemudian suami sudah diberi nasihat, sudah diberi pengertian tentang pentingnya mendidik anak, tapi belum bisa menerima, maka tetaplah ibu melaksanakan pendidikan untuk anak-anaknya. Kalau memang ibu ingin mendidik di rumah, yaitu pendidikan berbasis rumah, tidak mengapa, itu adalah yang ideal, ya. Karena memang penanggung jawab pendidikan itu adalah ayah dan ibu, sedangkan ayah dan ibu tempatnya di rumah. Maka pendidikan yang paling ideal adalah rumah, karena rumah itu menjadi miniatur peradaban bagi anak-anak kita. Ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah perlu sholat istikharah? Ya, tidak mengapa sholat istikharah itu sunnah dan akan berpahala. Namun demikian, sholat istikharah ataupun tidak, tetap harus telah melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu sudah keharusan dan harus segera dilaksanakan secepat mungkin. Ya, ini laksanakan semampunya. Ya, karena apa, dalam agama Islam ini adalah ada kaidah fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang mampunya mungkin hanya sendirian tanpa dibantu suami, tidak masalah, selama suami sudah diberi nasihat. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi yang dari Jawa Timur, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Yang kali ini kami bacakan dari live chat YouTube, datangnya dari Paragraf Islam. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah dalam Islam Menemukan bakat adalah suatu yang ditekankan sekali, Ustaz. Harus digali dan ditemukan. Silakan, Ustaz. Ya, sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya dari channel YouTube Paragraf Islam. Semoga Allah memberkahi channel tersebut, bisa memberikan manfaat bagi umat. Apakah bakat itu ditekankan dalam Islam? Jawabannya benar. Karena kembali kepada surat Al-Isra tadi. Ya, yaitu setiap orang akan bekerja sesuai dengan sakilahnya. Kemudian yang kedua, di samping manusia itu mendapatkan tugas dari Allah, yaitu misi dalam hidupnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga mendapatkan tugas dari Allah yaitu sebagai khalifah. Khalifah di sini maknanya adalah sebagai pemakmur bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ansakum minal ardi wastamarakum fiha." Dialah Allah yang menjadikan kalian dari bumi atau dari tanah ini, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya, yaitu pemakmur bumi. Pemakmur di sini dalam rangka apa? Memberikan kebermanfaatan bagi makhluk Allah, bagi umat, bagi peradaban. Seseorang bisa memberikan kebermanfaatan maksimal dalam kinerjanya apabila dia bekerja sesuai dengan bakat. Namun demikian, bakat ditumbuhkan setelah iman itu tumbuh. Sebab kalau bakat ditumbuhkan iman belum tumbuh sangat berbahaya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bakat kepada Firaun memimpin. Tapi ternyata iman tidak tumbuh pada Firaun, sehingga bakatnya justru membinasakan dia. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Mengaku dirinya sebagai Tuhan berlebihan, akhirnya Allah membinasakannya. Demikian juga bakat berniaga yang diberikan kepada Korun, dia tidak beriman kepada Allah bahwa apa yang dia peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, dia memiliki bakat ditumbuhkan tapi tidak ada keimanan pada dirinya, sehingga Allah binasakan Korun. Nah, maka bakat itu penting dalam pendidikan Islam, namun harus ditumbuhkan ditumbuhkan sebelum setelah iman itu ditumbuhkan. Jadi iman dulu yang terpenting sebagai pondasi yang terkait dengan ibadah kepada Allah, kemudian baru bakat. Dan apabila kinerja ini sebagai khalifah atau pemakmur bumi ini didasari dengan ikhlas, ya, terus kemudian kinerja yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu sudah masuk ibadah juga dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merujuk kepada perkataan Ibnu Qayyim tadi, juga beliau mengatakan bahwa orang tua hendaknya mengetahui bakat anaknya dan jangan memberikan beban kepada yang bukan bakatnya, tidak akan berhasil. Terus kemudian kalau kita perhatikan sahabat radhiyallahu anhum, yang harus kita contoh sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas, beliau rahimahullah mengatakan, "La yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan bagus akhir umat ini kecuali dengan segala sesuatu yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Siapa umat sebelumnya yang terbaik? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita perhatikan terkait dengan misi hidup manusia, dua misi besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah pemakmur bumi. Maka kalau kita perhatikan para sahabat semuanya itu adalah taat untuk beribadah kepada Allah. Mereka memiliki keimanan yang luar biasa, tanpa kecuali semua sahabat. Namun di sisi lain, para sahabat memiliki peran yang berbeda-beda di dalam berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sahabat Zaid bin Thabit, walaupun dia masih muda belia, beliau mendaftar perang untuk ikut perang Badar, tidak diterima oleh Nabi karena apa? Badannya kecil, pedangnya lebih panjang daripada tinggi tubuhnya, sehingga Nabi menolaknya karena khawatir nanti dia akan terbunuh dan belum mampu untuk berperang. Akhirnya setelah dia pulang dan dia merenung, ternyata dia memiliki bakat dalam bidang bahasa. Akhirnya Zaid bin Thabit ikut berdakwah bersama Rasulullah, bukan sebagai panglima perang, tetapi dia sebagai penerjemah dan penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau banyak berperan dalam dakwah Nabi SAW dengan hartanya. Hasil dari apa? Dari perdagangannya. Beliau sangat ahli dalam bidang berdagang. Kemudian sisi lain, sahabat Ibnu Abbas, yang disebut ulama'nya para sahabat. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf yang seorang pedagang, beliau adalah ahli ilmu diniyah. Ya, ahli ilmu diniyah yaitu dalam hal ini ahli ilmu tafsir. Dalam hal ini bukan berarti antara Abdurrahman bin Auf dan sahabat Ibnu Abbas itu berarti karena Ibnu Abbas itu bidang bakatnya yaitu sakilahnya di bidang ilmu din, hal ini sudah kespesialisasi, itu berarti Ibnu Abbas derajatnya lebih tinggi dari Abdurrahman bin Auf, tidak. Karena mereka berdua dan sahabat yang lain pun itu adalah sangat tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi peran mereka beda-beda. Ibnu Abbas sebagai ilmu diniyah, kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang. Namun demikian kalau kita perhatikan, ternyata Abdurrahman bin Auf itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal beliau itu bukan ahli ilmu diniyah seperti Ibnu Abbas. Beliau hanya seorang pedagang. Karena apa? Ya mungkin karena keimanannya, kemudian dalam berdagangnya digunakan untuk berdakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang bakatnya itu unik, enggak ada yang sama. Termasuk sakilah yang dimiliki sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau keras. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah tidak memerintahkan lembutlah kamu Umar seperti Abu Bakar, tidak. Umar tetap keras karena itu sakilah. Namun sakilah sebelum masuk Islam itu tidak dikendalikan keimanan, tapi setelah masuk Islam sakilahnya Umar bin Khattab yang keras tadi dikendalikan keimanan, sehingga kerasnya beliau digunakan untuk berdakwah menegakkan agama Islam ini. Tapi sifat kerasnya tidak berubah, itu sakilah. Dan sakilah enggak berubah dari lahir sampai orang itu di akhir hidup atau di setelah orang itu meninggal dunia. Ini tidak berubah sakilah. Termasuk Abu Bakar yang lembut, Utsman bin Affan yang pemalu, itu adalah sakilah-sakilah beliau. Dan unik, dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk menghilangkan sakilah tersebut. Karena itu enggak bisa berubah. Hanya bisa dikendalikan dengan keimanan untuk dibermanfaatkan untuk umat atau untuk dakwah. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya penanya tadi dari channel Paragraf Islam. Pertanyaan selanjutnya masih dari live chat YouTube, kali ini dari channel Akal Sehat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika suatu lembaga pendidikan akan menerapkan pendidikan karakter nabawiyah, di mana di situ diajarkan adab dan akhlak, maka apakah pengajarnya juga harus berkarakter atau beradab dahulu? Dan bagaimana apabila sekolah atau lembaga pendidikan tersebut sudah terlanjur menerapkan metode atau konsep lain, Ustaz, apakah harus bersih-bersih, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Insyaallah ya, dari channel YouTube Akal Sehat ya, semoga Allah memberikan keberkahan terhadap channel tersebut sehingga bermanfaat bagi umat. Amin. Pertanyaan yang pertama, apakah seorang pengajar itu dalam mengajarkan adab akhlak harus beradab akhlak dulu? Betul. Adab akhlak, keimanan, akidah itu terkait dengan iman itu tidak diajarkan, tapi ditularkan. Menularkannya dengan apa? Keteladanan. Maka kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita ikhlas, maka kita harus ikhlas terlebih dahulu, karena ikhlas itu ditularkan. Hal ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendakwai orang yang belum masuk Islam. Beliau tidak banyak mengajarkan mereka, tidak memerintahkan mereka untuk sholat dan sebagainya, tidak memerintahkan mereka berimanlah kalian kepada Allah, enggak. Beliau hanya menularkan akhlak beliau yang mulia, sehingga mereka terkagum dengan akhlak Nabi dan melihat betapa indahnya Islam. Itu menular, bukan diajarkan, dan akhirnya mereka tertarik dengan Islam, masuk Islam, baru setelah itu diajarkan. Seringnya kita dalam mendidik anak-anak kita keimanan itu dengan akal, dengan otak, padahal mendidik keimanan itu dengan hati. Ini sering sekali kita mengajarkan keimanan anak, suruh menghafalkan rukun iman, padahal seharusnya kita berdialog dengan mereka, membelikan keteladanan ya. Ketika melihat matahari kita katakan, yang menciptakan matahari itu Allah, maka anak yakin ternyata Allah Maha Besar, tertancap pada hatinya. 6 rukun iman tadi itu ada pada hati anak dan diyakini oleh anak, walaupun anak tidak hafal 6 rukun iman. Ini kalau dalam rangka untuk menanamkan keimanan, karena iman itu dimulai dari hati ya, keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, jadi guru, pengajar, orang tua harus berakhlak mulia terlebih dahulu, sebelum mendidik anak-anaknya menjadi berakhlak mulia. Sebab mustahil ya menanamkan akhlak mulia yang pendidiknya tidak memilikinya. Karena keteladanan itu penting dalam rangka pendidikan keimanan. Namun kalau mungkin mengajarkan keterampilan, mengajarkan menghafal ya, dengan otak gak masalah ya. Gak masalah ya. Walaupun mungkin si gurunya tidak hafal Quran, tapi dia bisa melatihnya anak menjadi hafal, sangat mungkin. Tetapi mendidik akhlak tanpa gurunya berakhlak adalah hal yang sangat mustahil, sulit sekali. Karena akhlak itu dididik dengan keteladanan. Kemudian yang kedua, apabila sudah sebuah lembaga sudah terlanjur menggunakan konsep dan kurikulum, contohnya adalah kurikulum formal, apakah bersih-bersih? Tidak demikian. Dalam menerapkan pendidikan karakter nabawiyah ini perlu adanya pertimbangan masalah madarat ya. Kalau mungkin sekolah baru mungkin bisa jadi ya kita enggak perlu bersih-bersih langsung diterapkan karena tidak harus bongkar pasang. Sebab kalau sekolah sudah berjalan, muridnya sudah ratusan bahkan ribuan, kemudian tiba-tiba diganti dengan konsep pendidikan karakter nabawiyah, bisa bubar. Maka yang dilakukan, dan sudah alhamdulillah banyak sekolah yang sudah mempraktikkan ya, sekolah sudah berjalan dan itu sekolah formal kemudian menggunakan pendidikan karakter nabawiyah, yaitu dengan apa? Dengan kaidah kalau tidak dapat semuanya tentang konsep ini ya jangan ditinggal semuanya, terapkan semampunya. Karena ada kaidah fikih mala yudroku kuluh la yudroku kuluh. Apa-apa yang tidak didapatkan semuanya ya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ini kaidahnya. Seandainya mungkin bisa diterapkan di lembaga hanya 50%, ya 50% itulah diterapkan, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan seandainya hanya dapat 25%-nya saja, ya terapkan 25%, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi semuanya dipertimbangkan maslahah dan madharatnya, tidak harus kemudian dibongkar pasang, itu madharatnya terlalu besar ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya sangat lengkap Ustaz, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk channel Akal Sehat tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari live chat YouTube, kali ini dari Abu Arham di Lombok. Semoga Allah memudahkan Ustaz kita semua untuk dan kita semua untuk beramal soleh, amin. Pertanyaannya Ustaz dari beliau, anak kami usia 7 tahun, suka sekali mengumpulkan teman-temannya dan terkadang memaksakan keinginannya kepada teman-temannya. Kira-kira kemana kita arahkan anak tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah ya, dari Abu Arham yang ada di Lombok ya, anaknya usia 7 tahun. Ya walaupun masih 7 tahun, insya Allah kita sudah bisa meraba-raba bakat anak. Jadi pernah ya kita membahas di kajian ini kenakalan dan potensi anak ya. Jadi sering sekali kadang-kadang kita menganggap anak itu nakal, padahal sebenarnya gak ada anak nakal itu. Kenakalan anak itu kan potensi yang belum tampak buahnya. Maka dengan perilaku-perilaku anak yang sering dianggap nakal itu, kita bisa menggali bakatnya. Contoh tadi Ananda yang umurnya 7 tahun, dia suka mengumpulkan teman-temannya dan suka mempengaruhi teman-temannya, bahkan sering disebut mungkin sebagai provokator itu. Ya, apabila temannya melakukan kesalahan, dia bisa jadi yang memprovokasi. Kira-kira apa bakat anak itu dan arahnya kemana itu? Kalau kita perhatikan bahwa secara garis besar ya, bakat itu kan dibagi menjadi tiga, yaitu anak suka bergaul, ya, anak suka berpikir, dan anak suka bekerja. Kalau kita perhatikan anak-anak tadi itu adalah tipe anak-anak yang suka bergaul, yaitu masuk ke dalam kategori berperasaan, afektif. Jadi anak-anak itu kuat dalam rasa. Dan bisa jadi mungkin bisa memiliki tiga-tiganya seorang anak itu. Di samping dia pandai bergaul, dia juga pandai berpikir, dia juga pandai bekerja. Tapi rata-rata banyak anak yang dominan pada satu atau dua saja. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan kemampuan atau sifat senang bergaul dan mengatur orang atau mempengaruhi, kira-kira ke depan itu peran sebagai apa? Ini gambaran saja. Itu adalah peran seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu senang sekali dia itu mengumpulkan orang, berpromosi tentang produk yang dia buat, yang dia ya, dalam perusahaannya, atau barang-barang yang dia jual. Kemudian sifat suka mempengaruhi itu adalah meyakinkan orang, bagaimana orang yakin dengan produk yang dia miliki. Ini kalau dia sebagai seorang entrepreneur atau pedagang, dia seorang pengusaha. Nah, kalau dalam bidang dakwah, maka Ananda akan bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin, karena pemimpin itu harus bisa mengatur orang dan bisa mempengaruhi orang lain. Ya, tidak lemah. Ini dalam bidang dakwah. Kalau dalam bidang pendidikan, Ananda mungkin bisa menjadi seorang kepala sekolah atau mungkin bisa menjadi menteri pendidikan. Ya. Karena apa? Mempengaruhi orang lain, dan dia senang sekali bergaul. Dan masih banyak profesi-profesi lain yang terkait dengan bergaul dan mempengaruhi. Ini yang jelas, kalau Ananda itu termasuk anak-anak yang tidak betah duduk lama di bangku sekolah, maka bisa jadi beliau agak lemah di bidang berpikir, karena beliau kuatnya adalah cerdas di bidang bergaul, yaitu perasaan. Jadi kecerdasannya di perasaan, bukan pada kecerdasan di otak. Sebab semua anak itu cerdas. Ya, bukan hanya yang IQ-nya tinggi yang cerdas. Kalau IQ tinggi itu hanya otak kiri saja. Ya, otak kiri, padahal otak itu sudah ada otak kanan. Orang yang imajinatif itu juga cerdas. Ada orang yang baper, ya, mudah terbawa perasaan, itu cerdas dalam perasaan. Besok ketika besar, kecerdasan itu bisa digunakan sebagai perawat dan sebagainya. Ada anak yang cerdasnya di bidang fisik, senang bekerja, ya, dan bisa campuran dari tiganya atau dua. Nah, makanya itu gambarannya bahwa Ananda insya Allah, ya, yang usia 7 tahun tadi dari Abu Arham tadi, ya, Ananda itu condong kepada pekerjaan yang apa namanya terkait dengan bergaul dan mempengaruhi, yang contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Demikian utara Arham Bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita beralih ke pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp. Dan insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Dari Yanti, di Ibu Yanti di Genuk Sari, beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah solusi untuk anak yang suka bolos sekolah Ustaz? Dan kira-kira apakah sebabnya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Apakah solusi bagi anak-anak yang suka bolos sekolah? Dari Ibu Yanti yang ada di Genuk Sari, masya Allah, ya, semoga Allah menjaga ibu dan membimbing ibu dalam mendidik anak-anak. Terkait dengan tiga kecerdasan tadi, ya, kembali, ya, bahwa ada orang yang anak yang cerdas di perasaan, ya, ada yang cerdas di bidang pikiran, ada yang cerdas di bidang fisik, ada yang cerdas di perasaan dan fisik seperti anak-anak kinestetik yang enggak mau diam, selalu ingin bergerak, yang sering disebut troublemaker di sekolah, padahal sebenarnya bukan troublemaker, itu anak hebat. Cuma hanya kita enggak paham tentang kehebatannya. Nah, bagaimana anak yang suka bolos sekolah? Anak bolos sekolah itu berarti pertanda dia enggak suka sekolah. Nah, enggak suka sekolah. Kenapa anak tidak suka sekolah? Itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, sekolah yang sedang dia duduki itu, yang dia belajar di situ, bukan bakatnya. Ya, sehingga dia enggak nyaman, enggak ada rasa suka. Padahal tadi bakat itu kan ada suka, bisa, dan berguna, kan. Yang kedua, itu karena mungkin karena masalah moral. Mungkin trauma, atau mungkin ada apa namanya luka lama, sehingga dia berpersepsi jelek terhadap belajar. Nah, apabila anak tidak suka atau bolos sekolah itu karena gak suka, karena tidak sesuai jurusannya, maka orang tua perlu menyikapi, ya, paling tidak temukan bakat anak, walaupun mungkin anak tidak pindah dari sekolah tersebut, mungkin maturanya besar. Kalau pindah mungkin harus bayar uang gedung lagi dan sebagainya, biaya lagi. Tapi yang jelas akui tentang anak tersebut. Sebagai contoh, anak harusnya mungkin ingin sekolah di jurusan teknik mesin sebagai contoh, ternyata dia duduk di SMA jurusan IPS sebagai contoh saja, maka jelas gak suka dia itu, akhirnya sekolahnya bermalas-malasan percuma karena gak ada ketertarikan. Maka solusinya bagaimana? Kita akui dulu. Katakan kepada anak kita, nak, memang ibu tahu, bapak tahu bahwa kamu pengennya di mesin, namun sudah terlanjur kamu masuk SMA, diselesaikan ya nak sampai lulus. Besok kalau pengen kuliah, kuliahlah kamu di jurusan mesin atau di bakat yang kamu suka. Itu insya Allah nanti anak akan lebih bersemangat, karena apa? Diakui, didengar jeritan hatinya. Ini, itu kalau salah jurusan. Tapi kalau karena masalah yang lain, karena mungkin luka hati ya terkait dengan moral, atau mungkin ada persepsi negatif tentang belajar karena mungkin tekanan-tekanan pada pendidikan sebelumnya, ini perlu dilakukan recovery. Recovery-nya ya gimana? Yaitu kita berusaha membuang racun-racun psikologis yang ada pada diri anak, sehingga anak itu benci kepada belajar. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus dekat dengan anak, dekati anak. Kalau anak bolos, kemudian kita kerasi, itu tidak menyembuhkan dia, malah dia makin tambah ingin bolos. Karena sebenarnya anak bolos itu tidak suka sekolah. Tidak sukanya apa? Anak itu butuh didengar dan dihargai pendapatnya. Ini yaitu dengan pengakuan, kita akui ya. Kalau memang dalam pendidikan kita salah selama ini kepada anak, kita minta maaf, dan itu tidak mengurangi bahwa kita ya, minta maaf kepada anak bahwa kita salah mendidik sebelumnya, mungkin terlalu keras dan sebagainya, atau mungkin dari kecil terlalu dipaksa sehingga dia bosan belajar ya. Yang harusnya 0-7 tahun itu bebas, sebebasnya anak itu bermain, ternyata dari TK PAUD sudah dipaksa-paksa untuk bisa belajar membaca dan menulis dan menghafal. Yang mungkin 7-10 tahun juga masih masa bermain untuk menuntaskan rasa ingin tahunya, untuk menumbuhkan karakter belajarnya, ternyata masih ada paksaan-paksaan lagi. Maka kadang-kadang setelah dia SMA, SMP, itu baru protes mereka itu, yaitu berontak, kadang-kadang gak mau sekolah, merasa bosan dan sebagainya. Nah, permasalahan anak yang gak mau sekolah di SMP itu sebenarnya bukan masalahnya di SMP. Itu bisa jadi akibat pendidikan ketika dia masih di TK dan SD. Ini. Dan mungkin bisa jadi berhasilnya anak di SMA itu kadang-kadang bukan semata-mata guru SMA-nya yang hebat, tapi karena hasil didikan ketika mereka masih dididik di TK dan SD. Jadi pendidikan itu berlangsung lama. Bahkan keimanan atau kesadaran atau moral anak yang dididik di TK ya, atau mungkin di SD kelas 1-2, itu baru tampak berpengaruh kepada perilaku anak ketika anak itu usia 12 tahun, yaitu ketika SMP. Ketika SMP mungkin yang mendidik gak merasakan hasilnya, tapi yang merasakan nanti ketika anak-anak sudah berada di SMP, yang guru-guru SMP yang akan merasakan, oh ternyata anak ini menjadi baik perasaannya guru SMP yang mendidik. Padahal bisa jadi itu adalah hasil didikan dari guru-guru yang ada di TK dan SD. Itulah pendidikan sebenarnya berkelanjutan. Masalah di SMA bisa disebabkan ketika di TK. Masalah di SMP bisa disebabkan karena di SD dan sebagainya. Nah, maka ini perlu diamati ya, dua keadaan, apakah itu salah jurusan atau mungkin karena luka hati, metodenya seperti tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ambil kesimpulannya ya, memang bakat sekilas itu adalah tidak penting karena urusan dunia, tapi ternyata kita diamani Allah untuk menjadi pemakmur bumi ini, tentu saja dengan kinerja, dan kinerja bisa maksimal apabila kita bisa menemukan bakat kita. Sedangkan bakat itu adalah sifat ya, syakilah yang ada pada diri kita, yang tidak tampak dan terpendam kecuali apabila kita sudah beraktivitas. Maka galilah bakat kita dengan banyak ragam aktivitas, sehingga kita tahu mana yang suka, mana yang tidak suka, mana yang bisa, mana yang tidak bisa, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Sehingga dengan tiga rukun bakat, suka, bisa, berguna ini, kita bisa mengukur aktivitas kita, mana yang bakat, mana yang tidak. Setelah ketemu bakatnya, kita asah. Setelah kita asah, maka bakat-bakat tersebut kita gunakan untuk berperan dalam masyarakat, memberikan manfaat kepada mereka sebesar-besarnya. Ini. Nah, jadi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang bisa memiliki bakat lebih dari tiga ya, lebih dari tiga. Ada yang bisa empat, ada yang bisa lima. Maka perlu ada namanya kombinasi bakat yang diterapkan pada satu peran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita, membimbing kita dalam mendidik generasi kita, agar supaya generasi kita nanti menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.